Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan membaca kitab Mahiyah Salafiyah sampai pada ucapan beliau wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala: إنك تجد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول. Berkata Syekh Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, sesungguhnya engkau akan menjumpai, akan mendapati bahwa Ahlul Kalam mereka adalah orang yang paling banyak berpindah-pindah dari ucapan ke ucapan yang lain. Intiqalan, berpindah dari satu ucapan ke ucapan yang lain, yakni pendapat ke pendapat yang lain. Wa jazman bil qali fi mawdi'in wa jazman bi naqidihi wa takfiri qailihi fi mawdi'in akhar. Kadang mereka memastikan satu pendapat dalam satu keadaan, namun kemudian mereka memastikan, menguatkan lawannya yang bertolak belakang dengan pendapat yang pertama dia pegangi. Bahkan dia mengkafirkan orang yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Ini kondisinya Ahlul Kalam. Mengapa Ahlul Kalam seperti itu? Dikarenakan mereka tidak memiliki kaidah kebenaran. Mereka beragama dengan menggunakan akal-akal mereka. Yang namanya akal akan mengalami perubahan ketika dia berhadapan dengan akal yang lebih pandai daripada dia. Dia akan kalah, dia akan ikut dengan pendapat yang mengalahkan akalnya. Karena itu mereka berpindah-pindah, berganti-ganti. Berbeda halnya dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah dasarnya jelas Al-Quran, dasarnya Sunnah dengan pemahaman sahabat. Maka mereka tidak berpindah-pindah, tidak berganti-ganti, karena pegangan mereka jelas, tidak akan kalah dengan syubhat-syubhat akal-akal manusia. Dikarenakan Ahlu Sunnah memiliki dasar firman Allah dan sabda Rasulnya alaihissalatu wassalam, dan itu sangat kuat. Berbeda halnya dengan Ahlul Kalam, Ahlul filsafat, di mana mereka itu berganti-ganti pendapatnya tergantung siapa yang dihadapinya. Wahada dililu adamil yakin. Ini sebagai bukti bahwa Ahlul Kalam itu orang-orang yang mengikuti pemahaman filsafat, ilmu mantik, mereka tidak memiliki keyakinan tidak memiliki keyakinan. Bisa mereka meyakini A di saat sekarang ini, kemudian mereka akan menolak pendapat yang mereka yakini tersebut ketika datang pendapat si B. Begitu seterusnya berganti-ganti mereka. Tidak jelas arahnya. Karena memang agama mereka adalah agama yang diambil dari akal, dari perasaan. Sehingga mereka tidak memiliki ilmu yakin, ilmu yang pasti. Berbeda dengan Ahlu Sunnah. Ahlu Sunnah memiliki keyakinan yang pasti. Karena mereka berpegang dengan nas Al-Quran dan Sunnah, dengan pemahaman para sahabat. Fa'inal imana kama qala fi Qaisar lama sa'ala Abu Sufyan aman aslam aman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sesungguhnya namanya iman, sebagaimana disebutkan oleh Kaisar Romawi, tatkala Raja Romawi tersebut, Kaisar bertanya kepada Abu Sufyan, yang mana Abu Sufyan di waktu itu masih sebagai orang yang musyrik. Ditanya oleh Raja Romawi tentang orang-orang yang telah masuk Islam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yarji'u ahaduhum minhum an dinihi sukhtatan lahu ba'da an yadkhula fihi. Pertanyaannya Raja Romawi kepada Abu Sufyan adalah, hal yarji'u ahaduhum, apakah ada seorang di antara mereka, mereka yakni orang-orang yang telah masuk Islam di zaman Nabi, yang dimaksudkan adalah para sahabat. Apakah ada seorang di antara para sahabat-sahabatnya Rasul ini yang keluar dari agamanya Rasul ini dikarenakan benci kepadanya? Badan yadkhila ibadaan yadukhala fihi, setelah tadinya masuk dalam agama Nabi ini. Apakah ada yang murtad? Apakah ada orang yang telah mengimani Nabi ini dan kemudian dia keluar karena marah kepada Nabi ini, benci kepada ajarannya? Qala Abu Sufyan mengatakan, la. Abu Sufyan mengatakan, tidak. Qala Raja Romawi kemudian mengatakan, wa kadzalikal iman, demikianlah yang namanya keimanan. Idza khalata bashashatuhu al-quluba, apabila iman itu telah khalata, mencampuri, telah menguasai isi hati-hati manusia, la yashutu ahadun, maka tidak akan ada yang membencinya seorang pun. Kalau ada sudah masuk iman ke dalam hatinya, maka dia tidak akan membenci kepada yang dia imani, yaitu agama Allah ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dibawakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam bab kita ini untuk menunjukkan bahwa Ahlu Sunnah adalah orang-orang yang kokoh, tidak mudah berpindah dan berubah. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka berpijak pada ilmu yang yakin, yang berdasarkan nas Al-Quran wa sunnah, difahami salaful ummah, dengan pemahaman salaful ummah. Mereka tidak beragama dengan hawa nafsu, tidak beragama dengan akal, sehingga tidak mudah berubah. Ketika mereka sudah memiliki ilmunya, akan kokoh agama mereka. Berbeda hanya dengan kondisi ahlul kalam, ahlul filsafat, di mana mereka beragama mengandalkan akal. Apa yang cocok dengan akal diterima, dan apa yang berbeda dengan akal maka ditolak. Maka ketika akal-akal mereka kalah debat, maka mereka akan menerima pendapat orang lain dan akan meninggalkan pendapat yang awal dia pegangi karena kalah debat. Sehingga mereka tidak memiliki ilmu yakin. Ilmunya mereka ilmu yang dugaan semata. Bisa seperti ini, bisa seperti itu. Ini mereka. Sehingga perubahan itu terus-menerus ada pada mereka dan mereka tidak mendapatkan kekokohan. Walihada qala ba'du salaf. Oleh karena ini, berkata sebagian para salaf, Umar ibn Abdul Aziz aghairuhu, man ja'ala dinahu gharadan lil khusumati akthara tanaqula. Berkata oleh karena ini berkata sebagian para salaf seperti diantaranya Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu taala atau salaf yang lainnya, man ja'ala, barang siapa yang menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan, maka dia akan banyak berubah-rubah. Banyak mengalami berpindah-pindah dari pendapat ke pendapat yang lain. Karena dia menjadikan agamanya sebagai bahan perdebatan. Misal seperti umpamanya, nas yang sudah jelas pada bab yang sedang kita bahas, Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalatu, semua yang bid'ah itu sesat. Semua yang bid'ah itu sesat. Bagi kita Ahlussunnah mengimani dan meyakini sesuai yang sabda yang Rasulullah sabdakan bahwa semua bid'ah itu sesat. Sudah tidak perlu lagi diperdebatkan. Sudah tidak perlu lagi untuk dibicarakan. Apakah betul bid'ah semuanya sesat atau ada bid'ah yang hasanah? Ketika mereka ahlul bid'ah tidak menggunakan manhaj salaf dalam memahami pemahaman agamanya, maka mereka menggunakan ilmu perdebatan. Tidak semua bid'ah itu sesat. Ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Ini hasil dari perdebatan. Kemudian mereka mengadakan diskusi dan perdebatan. Lafad kul itu mengandung makna semuanya atau sebagian. Ada yang berpendapat lafad kul itu tidak selalu memiliki makna semua. Tetapi lafad kul itu adalah sebagian. Ini hasil perdebatan. Ahlussunnah tidak mengadakan perdebatan. Apa yang diucapkan oleh Nabi selesai. Nabi mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur, hati-hati kalian dari semua perkara baru. Kenapa? Dikarenakan semua perkara baru dalam urusan agama adalah bid'ah. Dan Nabi menyebutkan kepastian wa kullu bid'atin, dan segala semua perkara baru yaitu bid'ah itu adalah dolalah. Kenapa dolalah? Karena itu bukan bimbingan Allah, bukan firman Allah, juga bukan bimbingan Rasul. Karena itu disebut dengan dolalah, kepastian dolalahnya. Sehingga tidak perlu diperdebatkan. Yakin kita dengan nas. Tetapi sekali lagi ahlu bid'ah mereka membuat syubhat. Tidak semua kalimat kul menunjukkan pada makna semuanya. Apa dalil mereka? Mereka sebutkan ayat Al-Quran. Wajalna minal ma'i kulla hayyin. Wajalna minal ma'i kulla hayyin. Ayat ini dipakai oleh mereka. Allah berfirman, dan kami jadikan dari air segala apa yang hidup. Kulla hayyin, segala apa yang hidup. Apakah segala apa yang hidup itu tercipta dari air? Malaikat tercipta dari cahaya. Jin tercipta dari api. Manusia tercipta dari tanah. Tidak semua tercipta dari air. Kalau manusia dari air sperma. Kalau jin dari api. min nar. Malaikat dari nur, cahaya. Ini sebagai bukti bahwa tidak semua kalimat kul memiliki makna semuanya, tetapi sebagian. Ini syubhat. Hiruk pikuk mereka mendengarkan kalimat ini. Wadammarna kulla syai'in bi amri rabbih. Atau dammarat kulla syai'in. Angin yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menghancurkan kaum 'Ad. Disebutkan di dalam ayat itu dammara kulla syai'. Angin itu menghancurkan segala sesuatu. Dalam kenyataannya tidak semuanya hancur. Bumi ini masih utuh. Langit masih utuh. Maka makna dammar kulla syai, angin itu menghancurkan segala sesuatu adalah sebagian sesuatu. Karena memang tidak semua sesuatu itu hancur. Hiruk pikuk mereka mendengarkan ayat ini. Sehingga kesimpulannya, kalimat kul dalam bahasa Arab tidak mesti menunjukkan kepada semua. Maka makna hadis Nabi, wa kulla bid'atin dalalah, dan apa terjemahnya? Sebagian bid'ah itu adalah dalalah, karena tidak semua kul memiliki makna semuanya. Hah, bagaimana Ahlussunnah menjawab? Antum bisa menjawab? Antum tidak bisa menjawab kalau antum beragama dengan akal, kebawa oleh mereka. Karena kita beragama dengan nas, kita lebih percaya dengan tafsirnya Nabi, ucapan Nabi, dan beliau adalah orang yang paling tahu dengan Al-Quran, orang yang paling paham dengan Al-Quran. Beliau setiap Jumat di setiap khutbahnya mengatakan wa syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang bid'ah itu adalah sesat. Ucapkan berulang kali, kali ulang pada setiap khutbah Jumat minimalnya, tanpa beliau mengatakan semua bid'ah sesat kecuali yang 1, 2, 3, 4, 5 ini yang tidak sesat. Sehingga makna kul dalam ucapan Nabi ini memaknai sebagian, karena ada pengecualian. Ternyata tidak. Nabi dengan lantang memberikan kewajiban kita mengikuti sunnah Nabi dan para khulafa, artinya tanpa bid'ah. Karena bid'ah itu bukan bagian dari sunnah Nabi, bid'ah itu bukan bagian dari sunnah khulafa Rashidin. Maka Nabi memberikan wanti-wanti, hati-hati kalian dari semua perkara baru dalam urusan agama, karena semua itu adalah bid'ah, dan semua yang bid'ah itu adalah dhalalah. Diperkuat wa kullu dhalalatin finnar, dan semua yang dhalalah itu finnar. Apakah kalimat wa kullu dhalalatin itu memiliki makna sebagian dhalalah itu finnar, kemudian sebagian dhalalah lagi fil jannah? Hah? Tidak semua lafaz kul itu berarti semuanya. Bisa bermakna sebagian. Bagaimana dengan kalimat setelahnya wa kullu dhalalatin finnar? Semua yang dolalah itu dalam neraka, sepakat atau tidak? Atau kalian mengatakan sebagian dolalah dalam neraka dan sebagian dolalah fil jannah? Hah? Bingung. Itulah hasil akibat dari beragama dengan akal. Mudah goyah, berubah sana berubah sini tergantung siapa yang membantahmu. Namun ketika kita beragama dengan hujjah, asalkan kita faham dengan hujjah tersebut, maka kita kuat dengan meyakini semua bid'ah adalah dhalalah. Tidak ada yang hasanah. Karena Nabi menyandarkan kalimat bid'ah dengan dhalalah. Dhalalah itu semuanya finnar. Tidak ada dhalalah itu fil jannah. Bisa difahami? Bagaimana dengan dua ayat tadi di atas yang mereka sebutkan sebagai syubhat? Kalau anda tidak bisa, antum wa ahlu sunnah, tidak bisa membalas ucapan mereka, maka jangan kau bingung, karena kita berpegang dengan sabda Nabi. Yang mana Nabi lebih faham tentang makna ayat-ayat tadi di atas, yang mereka nukilkan daripada mereka, mereka ini ahli bid'ah. Adapun makna wajalna minal mai kullu hayyin, kami jadikan dari air semuanya yang hidup. Allah lebih tahu. Allah menciptakan segala sesuatu dari air, selesai urusannya. Allah menciptakan api dari air, bisa. Allah menciptakan cahaya dari air, bisa. Allah menciptakan gunung, bumi, manusia, jin, bisa. Wajalna minal mai kullu hayyin. Adapun kemudian Allah memberitahukan, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, Allah menciptakan jin dari api, Allah menciptakan manusia dari tanah. Itu rincinya. Rinci pada setiap makhluk-makhluknya. Namun kita meyakini, kami jadikan segala sesuatu itu dari air. Sesuai dengan apa yang Allah firmankan. Selesai urusan. Jangan kita bentur-benturkan satu ayat dengan ayat yang lain, atau satu ayat dengan hadis yang sahih. Itu bukan tarikah ahlu sunnati wal jamaah. Tetapi itulah modelnya ahlu bid'ah. Mencari ayat yang sekiranya bisa menguatkan pendapat mereka, mereka akan nukilkan itu sebagai pendapat mereka. Tetapi ketika ayat itu berbeda dengan pendapat mereka, ayat itu pun ditolak oleh mereka. Hakada ahlu bid'ah. Ahlu sunnah kokoh di atas dalil. Hah? Adapun ayat dammarakulla syai, angin yang Allah tiupkan kepada kaum 'Ad itu menghancurkan segala sesuatu yang ada pada kaum 'Ad. Karena adab itu berkaitan dengan kaum 'Ad. Rihan, sarsaran, angin yang bertubi-tubi, angin yang sangat ribut, yang sangat kencang, yang sangat dingin, 7 hari 8 malam. Sab'ata layalin wa thamanata ayamin. 7 hari 8 malam ditiupkan angin itu yang dingin sekali. Damar kulli syai, menghancurkan segala sesuatu sampai tidak tersisa satupun dari mereka yang hidup. Damar kulli syai, makna menghancurkan segala sesuatu, yakni segala sesuatu yang ada pada kaum 'Ad. Sehingga tidaklah memaknakan sebagian, pemaknaan kul dengan makna sebagian, ini adalah tafsir yang mereka inginkan. Ini contoh mempelintirkan ayat kepada pemahaman yang mereka maukan, bahwa tidak semua kul itu maknanya adalah total, tetapi kul itu bisa maknanya sebagian. Untuk mensukseskan pemahaman mereka, tidak semua bid'ah adalah sesat, namun ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Jahat sekali mereka. Memang Allah telah memberitahukan kepada kita, "Faman ladzina fi qulubihim zayun fattabi'una ma tashabaha minhu." Adapun orang yang dalam hatinya terdapat sifat penentangan, mereka akan mencari ayat-ayat yang masih samar untuk mereka timbul pada, untuk mereka tafsirkan kepada apa yang mereka maukan. Ibtigha'al fitnah wa ibtigha' ta'wili, agar timbul fitnah di tengah-tengah masyarakat. Fitnahnya apa? Fitnahnya tidak semua bid'ah itu dhalalah. Ini fitnah yang mereka hendak munculkan. Akan adanya bid'ah yang hasanah, agar mereka bisa leluasa membuat bid'ah-bid'ah dengan cap label hasanah. Sehingga walaupun tidak ada sunnahnya, wong itu hasanah kok, gak apa-apa. Itu tidak pernah diamalkan dalam zaman Nabi. Oh, gak apa-apa. Yang penting kan hasanah. Fa na'udzu billahi min dzalik tsumma na'udzu billahi min dzalik. Mereka adalah orang-orang yang dalam hatinya terdapat sifat penentangan, disuruh mentaati Nabi tapi tidak mau. Yang mereka inginkan adalah mengikuti hawa nafsu mereka. Yang mereka inginkan adalah mengikuti guru-guru mereka yang sudah mengajarkan tidak semua bid'ah itu adalah dhalalah. Dikarenakan kalau seandainya kaum muslimin meyakini semua bid'ah itu adalah sesat, maka ajaran mereka tidak akan laku di masyarakat. Pendidikan mereka, bimbingan mereka, amaliyah bid'ah-bid'ah mereka, tidak akan ada yang mau mengamalkan karena semua masyarakat meyakini semua bid'ah adalah dhalalah, itu ancaman berat bagi mereka. Karena itu mereka mati-matian, bahkan sampai mati beneran, untuk tetap berpegang tidak semua bid'ah itu dhalalah. Bahasa kitanya rawe-rawe rantas, malang-malang putung, tetap membela yang buntung. Yang mengatakan semua bid'ah adalah, tidak semua bid'ah adalah dhalalah, tetapi ada yang hasanah. Hemdom, sehingga beragamalah dengan hujjah. Ahlu sunnah kokoh dalam beragama, dikarenakan mereka dalam beragama dengan hujjah. Wa ma ahlu sunnati wal hadithi, fama ya'lamu, fama yu'lamu ahadun min ulama'ihim wala sali'amatihim raja'a qabtun an qalihi wa'tiqadihi. Adapun ahlu sunnati wal jama'ati, maka tidak diketahui satupun diantara para ulama, dan tidak satupun dari orang-orang yang saleh diantara awamnya ahlu sunnah, yang mereka rujuk, yakni meninggalkan keyakinan mereka yang mereka telah imani sebelumnya. Misal seperti yang tadi kami sampaikan, ahlu sunnah meyakini wa kulla bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu sesat. Ahlu sunnah meyakini ini dengan kuat, maka mereka tidak akan keluar dari keyakinan ini menuju kepada keyakinan yang mengatakan tidak semua bid'ah itu sesat, ada bid'ah yang hasanah dan ada bid'ah yang sayyi'ah. Tidak akan, selama dia ahlu sunnah. Keyakinan dia dengan Allah ada di atas arsy sangat kuat, hujjahnya Al-Quran wa sunnah. Maka seorang ahlu sunnah, ulama'nya atau awamnya, ketika betul-betul mereka berada di atas dakwah salafiyah, berpegang dengan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, keyakinan Allah beristiwa di atas arsy kokoh dan tidak akan pernah ditinggalkan. Kenapa? Dikarenakan di atas ilmu. Bal huwa bal hum a'zamun nasi sabran, bahkan mereka adalah manusia sebesar-besar manusia yang bersabar dalam berpegang teguh dengan al-haq. Mereka orang yang betul-betul berpegang teguh, sabar dalam menjalani al-haq itu, sabar. Sebagaimana telah kita lewati kisahnya, seorang alim dalam pertemuan yang kemarin, siapa namanya? Al-Hafidh al-Imam al-Hafidh Muhammad ibn Ahmad ibn Sahal al-Ramli, seorang ulama al-sunnah yang dikuliti hidup-hidup dari mulai batok kepalanya sampai kulit wajahnya dikuliti hidup-hidup. Beliau tetap berpegang dengan sunnah dan tidak meninggalkannya walaupun disiksa sedemikian parah, yang pada ujungnya eksekutor Al-Gojo yang menguliti tubuh beliau merasa iba dan kasihan. Kemudian ditusuklah tepat pada jantungnya atau hatinya beliau agar supaya cepat mati. Ini kisah di zaman para ulama kita, umat Islam ini. Mereka, beliau ditangkap oleh Banu Ubaid yang mereka adalah mayoritasnya Al-Yahud, Nasara, Kufar. Wafutinu bal hum a'zamun nasi sabran ala dhalik, bahkan mereka adalah orang-orang yang paling bersabar dalam memegangi sunnah. Wa yumtihinu bi anwa'il mihan, walaupun mereka diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Wafutinu bi anwa'il fitan, dan mereka futinu difitnah dengan berbagai macam fitnah-fitnah. Wa hadhihi halul anbiya wa atba'ihim, minal mutaqaddimin. Dan begitulah kondisi para nabi, para rasul, dan para pengikut mereka dari kalangan orang-orang zaman dulu. Hadirin kaum muslimin, ini membuktikan bahwa iman ketika sudah masuk ke dalam hati, iman itu masuk karena apa? Melalui al-ilmu. Kita meyakini. Apa dasar keyakinan kita? Al-ilmu. Allah yang berfirman. Rasul yang menyebutkan. Maka kita percaya. Kalau sudah iman yang seperti itu masuk dalam hati, akan kokoh. Dan akan kuat. Walaupun diuji dengan berbagai macam ujian-ujian. Seperti kata beliau, ka ahlil ukhdud wa nahwihim. Ahlil ukhdud atau orang-orang yang dilemparkan dalam parit. Dalam kisahnya di zaman dulu, dinyalakan, dilubangi tanah itu. Kemudian dinyalakan api, kayu dibakar di situ. Ketika sudah menyala dengan sangat panas, manusia dilemparkan ke dalamnya. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Buruj. Mereka menyaksikan orang-orang yang beriman dilemparkan ke dalam parit tersebut. Yang berisikan kayu bakar yang dinyalakan api padanya. Maka mereka bersabar menghadapi itu semuanya. Demi keimanan yang mereka yakini. Wa nahwihim dan semisal itu. Wa kasala fi hadhihi al-ummati min as-sahabati at-tabi'in wa ghairihi min al-a'immah. Demikian juga seperti yang terjadi pada salaful ummah, generasi pertama di zaman Nabi. Sebelum mereka hijrah ke kota Madinah, seperti yang terkenal kisahnya keluarga Ammar bin Yasir. Keluarganya Yasir yang dibantai, dibunuh oleh kaum musyrikin. Yang uminya Ammar ditusuk tepat pada kemaluannya dengan besi sehingga mati. Bapaknya juga dibunuh sampai mati. Namanya jadi dibunuh, mati. Adapun Ammar dalam keadaan sudah disiksa, terpaksa mengatakan kata-kata kekafiran karena sudah tidak kuat lagi melihat penyiksaan itu. Wa qalbu mutma'innun bil iman. Namun dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya Ammar penuh dengan keimanan. Jiwanya Ammar tenang dengan keimanan. Mulutnya mengatakan kata-kata kekafiran karena terpaksa, bukan karena keyakinan. Karena sudah menyaksikan keluarganya dibantai, maka terpaksa beliau mengucapkan kata-kata yang mereka inginkan. Namun dalam keadaan hatinya Ammar penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu tidak dikatakan murtad Ammar bin Yasir. Itu terjadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di zaman-zaman sebelum apa? Hijrah ke kota Madinah. Wabil jumlati, kesimpulannya adalah fasabatu wal istiqraru fi ahli al-hadis wa sunnati ad'afu ma huwa 'inda ahli al-kalam wal falsafati. Kesimpulannya adalah kekokohan dan kekuatan yang ada pada ahli al-hadis wa sunnah itu berkali-kali lipat kekuatannya dibandingkan dengan yang ada pada ahli al-kalam dan filsafat. Mereka kokoh di satu sisi, mereka rentan dan mereka tinggalkan pendapat ketika mereka kalah debat dengan yang lainnya. Mereka mudah sekali berubah-ubah, berpindah-pindah pendapat. Bahkan mereka mengkafirkan pendapat yang dulu mereka yakini karena mereka tidak berdasarkan ilmu dalam beragama. Alhamdulillah selesai sudah bab ini. Kemudian masuk pada bab yang berikutnya, an-nuqtatu as-sabi'atu. Pembahasan yang ketujuh dalam kitab kita ini adalah Al-Khatimatu, penutup dari kitab Mahiyah Salafiyah wa fiha kalimatun mudiatun. Pada bab ini yang ketujuh ini terdapat kalimat-kalimat yang mudiah, yang bisa membimbing kita, menyinari kita menuju pada siratal mustaqim. Kitab Mahiyah Salafiyah ada tujuh bab. Pada bab yang terakhir berisikan nukilan-nukilan ucapan para salaf yang bermanfaat bagi kita dalam manhajiyah, kokoh dalam berpegang teguh dengan pemahaman sahabat Nabi ridwanullahi ajma'in, Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari marra ma'ana, yang megang kitab dilihat, marra ma'ana ayyuhal ahibbah fi hadhil jawlatil mukhtasarati تقرارات مهمة يجب على المرء الحريص على نجاة نفسه وفكاكها لزوم ما دلت عليه من التمسك بالأمر العتيق طريقة سلف الأمة الصالح. قال الله جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Marra ma'ana, beliau mengatakan telah lewat bersama kita dalam perjalanan yang singkat ini. Ini daurah yang dilakukan di Mekah oleh beliau, Al-Mukarramah, di Hayy al-Aziziyah, di wilayah namanya Al-Aziziyah. Tempat singgahnya atau hotel-hotel megah di sekitaran kota Mekah. Mungkin di antara antum pernah di sana, di daerah Aziziyah. Beliau mengadakan ta'lim, daurah beberapa hari, yang hasilnya sebuku yang kita baca pada pertemuan beberapa kali ini. Yang diberi judul, Kitab Mahiyah As-Salafiyah. Apakah dakwah Salafiyah itu? Ayyuhal ahibbah, wahai orang-orang yang aku cintai, telah lewat dalam pembahasan kita ini takrirat, hal-hal yang pasti-pasti muhimmah, yang sangat penting. Kaidah-kaidah syar'i yang sangat penting. Yajibu alal mar'il, wajib bagi setiap kita, wajib bagi setiap orang untuk haris, bersemangat, ala najati nafsihi, untuk menyelamatkan dirinya, wa fakakiha, dan untuk melepaskan dirinya dari kesesatan-kesesatan. Yaitu dengan cara berpegang teguh dengan apa yang ditunjukkan oleh nas yang telah lewat pembahasannya dalam wujud tamassuk, berpegang teguh dengan ajarannya orang-orang yang terdahulu, yakni Rasul bersama dengan para sahabatnya, tariqatus salafil ummatis salih. Itu cara kita menyelamatkan diri dari kesesatan, cara kita dalam melindungi diri dari azab dalam kubur maupun dalam azab neraka, dengan kita berpegang teguh dengan bimbingan as-salafus salih, generasi awal yang salih. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang dia mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala, maka hendaknya beramal dengan amalan yang saleh, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun juga. Ayat ini kaum muslimin yang disebutkan oleh para ulama sebagai hujjah amalan diterima oleh Allah manakala memenuhi dua syarat. Syarat yang disebutkan di sini yang pertama, falyamal amalan salihan. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang salih. La yuqal salihan illa yakuna sawaban. Illa yakuna sawaban. Tidak akan sebuah amalan itu dikatakan saleh sampai amalan itu benar. Amalan itu tidak dikatakan benar hatta yakuna muwafiqan li kitabillahi wa sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala fahmi sahabah. Tidak akan dikatakan amalan itu benar sampai mencocoki Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Maka ayat ini sebagai dalil kewajiban kita merujuk kepada bimbingan Nabi dan para sahabat. Siapa yang ingin bertemu dengan Allah dalam keadaan diridhai, mendapatkan pahala, mendapatkan rahmah, dan mendapatkan surga, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh, yakni amalan yang berdasarkan Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat Nabi. Yang kedua adalah, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحْدًا. Dan jangan berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan apapun juga. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakum jami'an. Dari sini kita mendapatkan faedah besar, bahwa keselamatan itu, keselamatan dari kesesatan selama kita di dunia, manakala kita berjalan di atas pemahaman as-sahabah, kita akan aman dari kesesatan bid'ah-bid'ah. Dan juga keselamatan dari azab, untuk nanti di yaumil qiyamah diterima amalan kita, mendapatkan ridha Allah, selamat dari siksaan api neraka, dan dimasukkan ke dalam al-jannah. Syaratnya juga harus beramal dengan amalan yang saleh, yang sesuai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya. Jikalau tidak, maka tidak akan diterima. Jikalau tidak, maka tidak akan selamat dari kesesatan, bahkan terjerumus pada kesesatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.